Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ikhwani fid din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kitab Mahiyya Salafiyyah karya Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita melewati pembahasan atau ucapan Al-Imam As-Saffarini rahimahullah, begitu pula ucapan Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Apa makna atau apa aqidah Al-Jahmiyah? Apa itu aqidah Jahmiyah? Ar-Rahman kelas 3. Apa itu aqidah Jahmiyah? Sifat dan nama. Menafikan sifat dan nama, menolak nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi akidahnya Jahmiyah Abdullah. Hah? Mengatakan Al-Quran makhluk. Ahsan, barakallahu fiik. Jahmiyah ini nisbat kepada siapa? Abu Mujahid. Jaham bin Sofwan. Nah, kenapa dinisbatkan kepada dia? Yang mempelopori atau yang mempopulerkan? Ahsan, yang mempopulerkan. Terus siapa yang memunculkan pertama kali? Naam, Dafa Al-Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham ngambil dari siapa dia akidahnya? Mengambil ajaran dari siapa? Bayan ibn Sam'an. Yang betul Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an. Kalau sebelumnya kita sebutkan Sirman, salah. Yang betul Sam'an bin Sam'an. Bayan bin Sam'an. Bayan mengambil dari siapa? Muhammad. Ja'ad bin Dirham ngambil dari Bayan. Bayan ngambil dari siapa? Bayan ini seorang Syiah. Syiah bahkan ekstrim, mengatakan Ali sebagai Tuhan, sama seperti Abdullah bin Sabak. Baik. Kelas 3 mana lagi kelas 3? Nah, sebelahnya itu coba coklat, ungu. مبارك. Nggak tahu, kelas 2 yang paling depan, jubah biru, kelas 2. Antum, pulpen merah. Hah? Apa? Hah? Sebelumnya Labid, menantunya Labid. Hah? Siapa? Ibnu Abi Duat muridnya Jaham bin Sofwan. Jaham muridnya Ja'ad bin Dirham. Nah, siapa sebelahnya? Enggak tahu. Yang tahu siapa? Angkat tangan. Nah, Hisham. Talut, siapa Talut? Ponakannya Labid, sekaligus sebagai menantunya Labid. Ya, itu Talut. Talut mengambil dari Anas. Siapa yang menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya? Yang tahu siapa? Fadol, Salim. Labid bin Ahsan, barakallahu fik. Labid bin A'som Al-Yahudi. Ahsan, barakallahu fik. Berlomba-lomba ya. Enggak cuma kelas 2, kelas 3, kelas 1 bisa jawab. Pratahfid juga bisa jawab. 6. Yang lainnya juga 6. Mungkin bisa didukung oleh mutazawijin dan yang lainnya. Taib. Cukup insyaallah untuk sedikit flashback. Mengulang kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita melanjutkan pembahasan kitab sampai pada ucapan Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami, wa yansuju ala min walihim. Itu akhir dari ucapan beliau, Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami. Jadi wa huwa lafdhun mustalahun, itu masih ucapan Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami. Ya. Masih ucapan Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami sampai tutup kurung. Qala Syekh Abu Samah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala. Wa qala fi mawtinin akhar. Berkata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, fi mawtinin akhar, di tempat yang lain, di kesempatan lain. Masih dalam kitab yang sama. Kalau sebelumnya di halaman 57, ini di kitab beliau yang sama di halaman 64. Antum bisa perhatikan di footnote, di catatan kaki di bawah. Qala wa yattadhihu mimma taqaddama anna madlul as-salafiyyati asbaha istilahan yutlaqu ala tariqit ala tariqatir ra'il al-awwal wa yattadhihu mimma taqaddam, dan telah jelas mimma taqaddam, apa yang telah berlalu, bahwa maksud dari salafiyah, makna yang terkandung dalam salafiyah menjadi makna istilah, menjadi makna istilah. Yutlaqu ala tariqatir ra'ilil awwal, yang dimutlakkan bagi generasi awal. Jadi as-salafiyah secara istilah menjadi makna yang dimutlakkan bagi generasi awal para sahabat. Wa man yaqtaduna bihim fi taraqqil ilmi. Sahabat. Yang kedua, ia mengikuti mereka dalam mengambil ilmu. Wa tariqati fahmihi, dan cara memahami ilmu. Wa bi tabi'ati da'wati ilaihi, dan cara berdakwah kepada ilmu tadi. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam mengambil ilmu, memahaminya, dan cara berdakwah kepada ilmu tadi. Jadi salafiyah itu adalah jalannya generasi awal, sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam mengambil ilmu, memahaminya, dan mendakwahinya. Falam ya'ud mahsuran bidawrin tarikhiyin mu'ayyan. Jadi tidak terbatas dengan zaman tertentu. Jadi salafiyah itu tidak terbatas dengan zaman tertentu. Pokoknya mereka, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dalam mengambil ilmu, memahami ilmu, dan mendakwahinya, itulah salaf, itulah salafiyah. Bal yajibu an yufhama ala annahu madlulun mustamirrun istimrar al-hayah. Bahkan yang harus dipahami bahwasannya makna salafiyah itu makna yang terus-menerus sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Jadi enggak terbatas waktu. Yang kedua, wa daruratu inhisaril firqatin najiyati fi ulama'il hadithi was sunnah wa hum ashabu hadzal manhaj. Dan harus dibatasi pembatasan al-firqatun najiyah pada ulama hadith dan sunnah saja. Jadi al-firqatun najiyah itu atau as-salafiyah itu adalah ulama hadith dan ulama sunnah saja. Mereka-mereka yang mengetahui sunnah, mempelajari sunnah, dan mengikuti sunnah tadi sepanjang masa, panjang waktunya. Tapi enggak semua orang masuk di situ yang memegangi hadith dan sunnah saja. Wahum ashabu hadzal manhaj, dan merekalah orang-orang yang memegangi manhaj ini. Jadi diringkas dari sini, para ulama hadis, ulama sunnah dari masa ke masa, merekalah salaf. Dan yang mengikuti mereka salafi. Kita mendapati seorang ulama di zaman ini berpegang kepada sunnah, maka dia seorang salaf. Dan kita mengikuti dia, mengikuti beliau. Itulah salafiyah atau salaf. Paham ya? Jadi setiap da'i, ulama, hadith atau sunnah di sepanjang masa ila yaumil qiyamah, itulah salaf. Yang mengikuti sahabat, itulah salaf. Enggak memandang zaman kapan, apakah zaman dahulu ataukah zaman sekarang. Ini kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم. Dan al-firqatun najiyah ini akan terus ada sampai hari kiamat. Jadi akan ada terus mereka-mereka yang berbuat perbaikan. Berbuat perbaikan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, mereka itulah al-firqatun najiyah atau as-salafiyah. Salafiyun akan ada terus sampai hari kiamat. Akhdhan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, mengambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terus ada dari umatku ini sekelompok orang yang mereka terus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong mereka, mansurin. Nah, dari sini disebut juga mereka sebagai at-ta'ifah al-mansurah. At-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang Allah tolong, yang ditolong. Mansurina 'alal haq, ditolong di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Tidak memudaratkan mereka, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka ataukah orang-orang yang mencemooh mereka, yang mengucilkan mereka, yang menggembosi mereka, mukhadzilun. Ya, akan terus ada deh sampai hari kiamat nanti mereka. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya salaf itu atau salafiyah atau salafiyun akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Loh, kan di sini disebutnya dengan istilah ta'ifah mansurah, bukan salafiyun atau bukan salaf atau bukan firqatun najiyah. Ya, nanti kita akan pelajari di antara nama-nama salaf. Nama-nama salaf, bahwasanya salaf itu memiliki sekian nama. Memiliki sekian nama, di antaranya at-ta'ifah al-mansurah. Naam, intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Qultu الحديث الذي ذكره رحمه الله متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. Aku katakan, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, hadith yang disebutkan oleh al-muallif atau Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, riwayatnya muttafaqun alaihi, rawahu Al-Bukhari wa Muslim, dari hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah itu beliau menyimpulkan pada akhir poin kedua. Di mana poin kedua beliau membahas makna salafiyah secara istilah. Setelah menukil ucapannya Al-Allama As-Safarini rahimahullah, begitu pula Imam Ahmad rahimahullah, begitu pula Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, beliau menyimpulkan setelah itu, fa'alimna mimma taqaddam anna ma'na as-salafi istilahan humus sahabatu wa tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin وسار على طريقتهم واقتفى أثرهم. Maka kita ketahui dari apa yang telah berlalu, Maka dari sini kita tahu dari apa-apa yang telah kita baca dari keterangan para ulama bahwasannya makna salaf secara istilah adalah humus sahabah, mereka adalah sahabat. Wat tabi'una, dan para tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan mereka-mereka yang mengikuti sahabat dan tabi'in dengan baik sampai hari kiamat. Sahabat, tabi'in, dan mereka-mereka yang menelusuri, mengikuti sahabat dan tabi'in sampai hari kiamat. Nah, maka mereka-mereka yang berpegang teguh sampai hari ini, bahkan sampai hari nanti di zaman-zaman setelah ini, sampai hari kiamat, merupakan orang-orang yang masuk dalam makna salaf. Naam. Wasaru ala tariqatihim maqtafa atharahum, dan mereka menempuh jalannya sahabat dan mengikuti jejaknya mereka. Itu salaf secara istilah. Oleh karenanya di antara doa kita ketika bersolawat sallallahu alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, semoga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, begitu pula sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Naam. Itu kesimpulan dari makna salaf secara istilah. Mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat, itu salaf secara istilah. Difahami sampai di sini mungkin. Siapa itu salaf? Fakhri. Siapa salaf? Terus? Dan? Hah? Yang keras. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan terakhirnya siapa? Tambahkan, Abdurrahman. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Terus dan Jamil. Ahsan, dan mereka-mereka yang menempuh jalannya sahabat sampai hari kiamat. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka-mereka yang mengikuti jalan tersebut sampai hari kiamat. Naam. Semoga kita digolongkan dalam naam golongan tersebut, golongan salaf, sampai kita mengakhiri hidup kita. Jika telah difahami, kita masuk pada poin ketiga. Makna secara bahasa sudah, makna secara istilah pun insyaallah telah kita pahami bersama. Qala an-nuqtatu tsalitsah, poin ketiga. ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح. Penyebutan ba'dil musammayat, beberapa nama syar'i, penyebutan beberapa nama syar'i untuk salafus salih, untuk salafus salih. Jadi as-salafus salih itu punya sekian nama, bukan cuman salaf ya, bukan cuman salaf. Nanti insya Allah kita akan pelajari. Dan nama-nama nanti yang akan kita pelajari itu bukan menunjukkan sesuatu yang berbilang, bukan menunjukkan sesuatu yang banyak. Tapi nama-nama tadi yang akan kita pelajari insya Allah itu kembalinya kepada satu hakikat, satu golongan, yaitu salafus salih, salaf. Enggak mesti berbilangnya nama itu menunjukkan berbilangnya sesuatu yang dinamakan. Misalkan seseorang punya nama lebih dari satu, 3, 4, 5. Apakah orangnya banyak? Misalkan Al-Quran itu memiliki nama Huda, Al-Huda, Wan-Nur, Cahaya, Shifa, Obat. Nama-nama tadi tidak menunjukkan Shifa itu sendiri, kemudian Huda itu sendiri, ataupun An-Nur itu sesuatu yang bersendiri, bukan. Tapi Nur, Huda, Shifa itu kembali kepada Al-Quran, satu. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun punya sekian nama. Ya. Bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbilang ada banyak orang, bukan. Satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi punya sekian nama. Di antaranya siapa? Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, ya, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mutawakkil, yang telah kita pelajari atharnya dari siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Al-Mahi yang dengannya Allah menghapus kekufuran, Al-Hashir yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia di bawah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Aqib alladhi laysa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi setelah beliau. Apakah Mahi sendiri, Ahmad sendiri, Muhammad sendiri? Tidak, kembali kepada zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala punya sekian nama, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddusul Jabbarul Mutakabbir. Ya, banyak sekian nama Allah subhanahu wa ta'ala punya nama. Tapi bukan berarti itu berbilang. Tetap kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan berbilangnya nama itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Begitu pula salaf punya sekian nama menunjukkan kemuliaan salaf. Menunjukkan kemuliaan salaf. Qala an-nadhiru fi kalami adadin min ahli al-ilmi yajidu annahum istakhdamu asma'a ukhra. Yang memperhatikan ucapan sekian ulama, yang memperhatikan sekian ucapan ulama, maka dia akan mendapati bahwasannya para ulama tadi menggunakan nama-nama lain, Mereka enggak mesti menggunakan nama salaf dalam kitab mereka. Nah, mereka juga menggunakan nama-nama lain. Wa dilalatuha hiya dilalatu hadzal ismi syarif. Namun maknanya, makna nama-nama tadi kembali kepada nama yang mulia ini, menunjukkan kepada nama yang mulia ini, yaitu kembali kepada salafus saleh. Nama-nama tadi maknanya kembali kepada siapa? Salafus saleh nantinya. Berbeda nanti dengan khawarij. Ya. Khawarij mereka mengatakan kami ini at-ta'ifah al-mansurah yang berperang melawan para taghut, kata mereka. Itu at-ta'ifah al-mansurah. Adapun mereka-mereka yang duduk ngajar di masjid, itu kata mereka apa? Itu al-firqatun najiyah atau yang lainnya, kata mereka. Pemahaman mereka yang berperang menang menaklukkan sekian negeri itu at-ta'if al-mansurah, kata mereka. Dibedakan, dipilah-pilah sama mereka. Padahal bukan seperti itu, ya. Nama-nama tadi kembali kepada satu, as-salafus salih. Wa la yufhamu min hadza wujudu tabayun fi ma bainaha. Dan tidak difahami adanya perbedaan di antara nama-nama tersebut. Tidak ada yang berbeda, kembalinya satu. Bal kulluha muttafiqatun dilalatuha tamaman. Bahkan semuanya maknanya kembali sempurna kepada satu nama, satu golongan. Wa hadhihi al-itlaqatu kulluha mumbathiqah min nususin dallat 'alayha. Semua nama-nama tadi ya yang ada nanti itu dipetik dari nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Jadi nama-nama tersebut berdasarkan dalil yang ada, bukan dari akal-akal yang tidak didasari dalil Al-Quran maupun Sunnah. Famin tilkal musammayat, di antara nama-nama tersebut adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang membedakan, oh ini orang-orang salafi, ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja. Ini at-ta'if al-mansurah, ini al-firqatun najiyah, katanya. Ya. Tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah humus salafiyun, salaf. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula ahlul hadis, ahlul hadis. Begitu pula ahlul athar wa ahlul athari. Wal firqatun najiyah, begitu pula al firqatun najiyah. Wat taifah al mansurah, begitu pula al taifah al mansurah. Wal ghuraba, dan al ghuraba. Itu sekian nama di antara nama-nama as-salaf. Naam. Nanti kita akan mempelajari apa arti ahlul hadis, apa arti ahlus sunnah wal jamaah, apa artinya ahlul athar, apa artinya al-firqatun najiyah, apa artinya at-taif al-mansurah, apa al-ghuraba. Naam. Berkata Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, فأما التسمية بأهل السنة والجماعة. Poin pertama, adapun penamaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fayaqulul Imamu Sufyanu Thawriyu Rahimahullah, berkata Imam Sufyan Ibn Sa'id Al-Thawri Rahimahullahu Ta'ala, Iza balagaka an rajulin bil masyriqi sahibi sunnah wa akharu bil maghribi fab'ath ilayhima bis salam wad'u lahuma ma aqall ahlas sunnati wal jamaah. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, jika sampai kepadamu kabar tentang seseorang di masyrik daerah timur, jika sampai kepadamu kabar tentang seseorang di daerah timur yang dia sahibu sunnah, berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sampai kepadamu kabar tentang seseorang pula ya di daerah Maghrib, barat, barat dunia, fab'ats ilaihi masalam, maka sampaikan kepadanya salam, sampaikan kepadanya salam, wad'u lahuma, dan doakan kebaikan untuk keduanya, doakan kebaikan untuk keduanya. Ini diantara ajarannya salaf, kirim salam, kirim salam buat ikhwah di sana, kirim salam buat ikhwah di situ, kirim salam buat ikhwah di misalkan di Bangil atau di Madura atau situ Bondo atau Sidoarjo atau Sumatera atau Amerika, atau kirim salam kalau kamu ketemu sama mereka. Dan doakan kebaikan untuk mereka, doakan kebaikan untuk mereka. Ma aqalla ahlas sunnati wal jamaah, ini syahidnya. Ma aqalla ahlas sunnati wal jamaah, betapa sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang berpegang kepada sunnah disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ma aqalla ahlas sunnati wal jamaah, betapa sedikitnya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah itu sedikit, betapa sedikitnya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan begitulah sifatnya ahlul haq, yang mengikuti al-haq itu seperti itu sifatnya. Qalil, jumlahnya sedikit dari manusia yang sangat banyak. Nah, ini sunnah yang patut kita contoh. Kirim-kirim salam. Nah, atau begitu pula tafakut, merasa kehilangan saudaranya, mungkin lama enggak berjumpa. Nah, begitu pula mendoakan mereka, semoga Allah kokohkan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada di atas sunnah, dan seterusnya seperti itu. Nah, mereka walaupun berbeda negaranya, berbeda rasnya, berbeda warna kulitnya, ketika mereka satu manhaj, itu merupakan saudara, satu kesatuan mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah kepada kita, bahkan perbedaan zaman pun enggak menunjukkan kelainan di antara kita, yang lebih dahulu meninggal dengan yang baru datang sekarang, mereka bersaudara. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, hiburan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan." Dan barang siapa yang mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka ini bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Nah, siapa itu yang Allah kasih kenikmatan kepada mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sesungguhnya mereka lah sebaik-baik teman dekat. Nah, jadi jangan minder, jangan merasa putus asa, jangan merasa pesimis, jangan bersedih hati dengan sedikitnya jumlah. Karena yang bersama kita itu sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan, para nabi, rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya. Selama mereka itu berpegang kepada al-haq, maka mereka akan bersama golongan-golongan tersebut. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qala Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Dihafal namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani. Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Naam. Kalau dimutlakkan nama Syekhul Islam, Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, maka siapa yang dimaksud? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fil istiqamah, di dalam kitabnya Al-Istiqamah. Wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah. Kebid'ahan itu bersanding dengan perpecahan. Kebid'ahan itu bersanding dengan perpecahan. Sebagaimana sunnah bersanding dengan persatuan. Fayuqalu, makanya dikatakan, disebutkan Ahlus sunnati wal jamaah kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Oleh karena disebut sebagai Ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana pula dinamakan Ahlul bid'ah wal furqah. Jadi yang namanya persatuan itu dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin bersatu, tidak mau berpecah, maka kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pemahaman salaf. Maka mereka-mereka yang berbuat kebid'ahan-kebid'ahan itu, justru merekalah yang memecah belah barisan kaum muslimin. Satu kebid'ahan muncul, satu kelompok menyempal dari barisan. Dua kebid'ahan, dua kelompok. Tiga, empat, lima, sepuluh. Banyak kelompok akan memisahkan dirinya dari salaf. Kalau mereka mau bersatu, kembali kepada pemahaman yang satu, yaitu pemahamannya kaum salaf. Maka ahlus sunnati wal jamaah itu mereka-mereka yang mengikuti sunnah dan dengannya mereka bisa bersatu, sebagaimana ahlul bid'ah karena kebid'ahannya mereka berpecah. Ahlul bid'ati wal furqah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah darus kita di malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.